Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam ini insyaallah kita meneruskan sedikit permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan kemarin, yaitu yang berkaitan dengan hadis al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis ini, Sahib Zadil Mustaqni' menyebutkan kaidah umum, yaitu seorang suami yang istrinya melahirkan seorang anak, yang anak ini memungkinkan keadaannya dari suaminya, maka anak tersebut dinisbahkan nasabnya kepadanya, kepada suaminya, dengan syarat anak tersebut memungkinkan dari suaminya. Artinya kalau tidak memungkinkan anak tersebut dari suaminya, maka tidak dinisbahkan kepada suaminya. Seperti apa yang disebut memungkinkan keadaan anak tersebut dari suaminya? Sekarang akan disebutkan bentuknya. Sekali lagi, seperti apa bentuk yang memungkinkan keadaan anak tersebut dari suaminya. Nah, kata Sahib Zadil Mustaqni, seperti bi antalidahu ba'da nisfi sanatin mundu amkana wat'uhu. Disebutkan memungkinkan keadaan anak itu dari suaminya seperti istrinya melahirkan setelah setengah tahun dari sejak memungkinkan untuk didatangi. Coba dipahami. Bentuk memungkinkan keadaan anak itu dari suaminya seperti istrinya melahirkan setelah setengah tahun dari memungkinkan untuk didatangi, dijimai. Setengah tahun berarti berapa bulan? 6 bulan. Jika istrinya melahirkan setelah 6 bulan dari sejak memungkinkan untuk didatangi, maka baru barakallahu fikum keadaan anak itu dinisbahkan kepada suaminya. Ini satu. Kalau istrinya melahirkan setengah tahun, nah berarti hamilnya berapa bulan? 6 bulan. Hamilnya 6 bulan. Karena 6 minimalnya usia kehamilan itu yang anak itu bisa hidup memang 6 bulan. 6 bulan. Nah, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahqaf, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandungnya seorang istri dan menyapihnya selama 30 bulan. Dalam ayat yang lain, wa fisaluhu fi amaini. Menyapihnya itu dalam 2 tahun. Berarti kata para ulama, 30 bulan dikurangi 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Berarti 30 bulan dikurangi 24 bulan menjadi berapa? 6 bulan. Nah, 6 bulan ini berarti batas atau minimalnya usia kehamilan. Jadi kalau lahir 6 kandungan usianya 6 bulan, itu bisa hidup. Bisa 6, ya, anak tersebut bisa berkembang. Barakallahu fikum. Bahkan sampai diceritakan Khalifah 6, Abdul Malik bin Marwan, Khalifah 6 yang besar, yang terkenal, beliau dilahirkan ketika usianya 6 bulan. 6 bulan di perutnya, di kandung ibunya. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau istrinya melahirkan setelah 6 bulan dari memungkinkan untuk didatangi oleh suaminya, maka anak yang lahir itu dinisbahkan nasabnya kepada suaminya. Berarti kalau kurang dari 6 bulan dari sejak memungkinkan untuk didatangi, tidak bisa anak tersebut dinisbahkan kepada suaminya. Nah, ini satu. Kita baca 6 kalimat tersebut. Qala sahib Zadil Mustaqni, setelah menyebutkan kaidah umum, suami yang istrinya melahirkan seorang anak yang anak ini memungkinkan keadaannya dari suaminya, maka anak tersebut dinisbahkan nasabnya kepada suaminya. Nah, saya contohkan seperti apa? Ya, 6, kondisi anak tersebut memungkinkan dari suaminya, disebutkan bi antalidahu ba'da nisfi sanatin mundu an kanawatuhu. Keadaan yang memungkinkan anak tersebut dari suaminya, jika 6, si istrinya melahirkan setelah setengah tahun dari sejak memungkinkan didatangi oleh suaminya, oleh dia, 6, suaminya. Nah, keterangannya, 6, antalidahu ba'da nisfi sanatin mundu amkana watuhu, yaitu istrinya melahirkan sejak atau setelah setengah tahun dari sejak memungkinkan untuk didatangi suaminya, wa illam natahaqqaq annahu wutiya, walaupun kita tidak yakin pasti, 6, bahwasanya suaminya mendatangi istrinya. Walaupun kita tidak memastikan. Cuma kita mengatakan memungkinkan suaminya mendatangi mendatangi istrinya. Walaupun kita tidak yakin pasti suaminya mendatanginya. Seperti apa? Kita tidak memastikan bahwasanya suaminya mendatanginya. Mithlu ma law tazawwaja imra'atan fil balad wa lam yadkhul 'alayha wa atat biwaladin ba'da nisfi sanah mundu amkanal watu. Lakinnahu ma dakhala 'alayha. Wa 'ashal waladu fa innahu yakunu lizawj. Nah, walaupun kita tidak memastikan bahwasanya dia mendatangi istrinya, seperti kalau dia menikahi seorang wanita di satu negeri, kemudian dia belum sempat duhul dengan wanita itu, Nah, kemudian setelah 6 bulan berlalu dari memungkinkan untuk didatangi istrinya, suaminya tersebut, ternyata si wanita itu melahirkan. Melahirkan seorang anak, 6, ya, dengan waktu kehamilannya 6 bulan dari sejak memungkinkan didatangi suaminya. Tetapi di sini tidak ada duhul. Dan anaknya bisa hidup. Maka anak tersebut dinisbahkan nasabnya kepada suaminya. 6. Ini 6 barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Taimin menerangkan perkataan Sa'id bin Mustaqni. Li'annahu yumkin annahu ittasala biha fayakunul waladu waladan lahu. Karena memungkinkan walaupun dia berjauhan dengan suaminya, mungkin saja dia ittisal. Nah, bersamanya menyambungnya, menelponnya, sehingga anaknya itu adalah anak bagi suami itu. Wa idza waladatu qabla nisfi sanah wa asha. Tetapi kalau istrinya melahirkan sebelum 6 bulan, sebelum setengah tahun, dan anak yang dilahirkan tersebut hidup, fala yakunu lahu, maka anak tersebut tidak bisa dinisbahkan nasabnya kepada suaminya. Karena kurang dari masa minimalnya masa hamil. 6. Yaitu kurang dari 6 bulan. Kemudian beliau menyebutkan, tadi kenapa dan mana dalilnya bahwasanya namun paling sedikit hamil itu 6 bulan. Menyebutkan ayat dari surat Al-Ahqaf. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyapihnya selama 3 bulan. Dan dalam ayat lain menyapihnya 2 tahun. Berarti askit al-amain minat 30 kurangi 6.30 dengan 2 tahun. Yaitu 24 bulan. Maka sisanya adalah 6 bulan, maka itulah sebagai bentuk, sebagai waktu minimal, waktu kehamilan barakallahu fikum yang bisa anak tersebut hidup. 6. Wa dzakara Ibnu Qutaibah fi kitabih Al-Ma'arif. Ibnu Qutaibah menyebutkan dalam kitabnya Al-Ma'arif, an Abdul Malik bin Marwan wa huwa min a'zamil khulafa wulida li sitati ashhur. Ibnu Qutaibah menyebutkan dalam kitabnya Al-Ma'arif bahwasanya Abdul Malik bin Marwan dan beliau termasuk seagung-agung khalifah, beliau dilahirkan pada usia kandungannya berapa? 6 bulan. Barakallahu fikum. Ini 1. 6 permasalahan. 6 jika anak tersebut memungkinkan keadaan kondisinya dari bapaknya, dari suaminya itu, dari maka dinisbahkan anak tersebut kepada bapaknya. Seperti apa bentuk memungkinkan? Seperti tadi, istrinya melahirkan setelah 6 bulan dari memungkinkan didatangi oleh si laki-laki itu. Kalau kurang dari itu, maka tidak bisa dinisbahkan anak tersebut kepada laki-laki itu. Ini 1. Yang kedua, termasuk memungkinkan keadaan anak tersebut dari suaminya, yaitu ketika suaminya ini termasuk seseorang yang memungkinkan bisa 6, semisal dia bisa punya anak kalau mendatangi istrinya. Kedua apa? 6. Termasuk kondisi anak yang dilahirkan tersebut memungkinkan dari suaminya, jika suaminya adalah termasuk seseorang yang semisal dia bisa 6 punya anak. Kabni Ashrin, seperti anak yang baru 10 tahun. 10 tahun ini batas minimal yang disebut oleh para fuqaha bisa menghamili. Nah, kalau suaminya ini, atau nanti saya kembali ulangi, termasuk keadaan anak tersebut memungkinkan dari suaminya, jika suaminya ini termasuk seseorang yang semisal dia bisa 6 menghamili. Bisa kalau 6 mendatangi istrinya bisa hamil. Seperti anak yang usia 10 tahun. Karena usia 10 tahun ini sebagai contoh, seorang anak bisa mendatangi istrinya dan bisa menghamili. Nah, kalau berarti kalau suaminya kurang dari 10 tahun umurnya, baru 9 tahun. Nah, tidak bisa anak tersebut dinisbahkan kepada suaminya. Kalau 10 tahun, sempurna 10 tahun atau lebih bahkan, maka anak yang lahir tersebut bisa apa? Dinisbahkan kepada suaminya. Barakallahu fikum. Naam. Akan disebutkan ayyakuna az-zawju mimman yuladu li mithlihi wa huwa ibnu ashri sinin. Termasuk anak tersebut memungkinkan dari suaminya kalau suaminya itu seorang yang bisa mendatangkan anak seumuran dia, bisa menghamili seperti anak yang berusia 10 tahun. Sekali lagi, usia 10 tahun ini batas minimal bisa mendatangi wanita yang bisa hamil. Akan ada dalilnya barakallahu fikum. Nah, kalau suaminya tersebut anak usia 10 tahun atau lebih, berarti memungkinkan bagi dia anak tersebut memang dari dia, bisa dinisbahkan kepadanya. Wa huwa ibnu ashri sinin, yaitu anak usia 10 tahun. Wa hadza mumkin. Orang yang berusia 10 tahun ini memungkinkan bisa mendatangi istrinya, bisa menghamili. Lakinnahu nadir, tetapi ini jarang. Umur 10 tahun bisa mendatangi istrinya kemudian bisa menghamili. Nadir, jarang, kata beliau al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa idza kana lahu tis'u sinin, apabila bapaknya ini, laki-laki ini yang memungkinkan bisa mendatangi istrinya yang bisa menghamili, usianya baru 9 tahun, wa jama'a zawjatahu, kemudian dia mendatangi istrinya, wa ja'at biwalad, kemudian istrinya melahirkan anak, maka mereka mazhab Hanabi mengatakan la yumkin ayul haqal waladu bi, tidak mungkin anak tersebut dinisbahkan kepadanya karena kurang dari 10 tahun. Li'annahu ma yumkin ayyuladu lahu, karena tidak mungkin orang yang kurang dari 10 tahun bisa punya anak. Kalau dia mendatangi istrinya. Wa man lahu ashra sinin yumkin ayyuladu lahu. Sementara seseorang yang usianya 10 tahun ini baru memungkinkan bisa dia kalau mendatangi istrinya bisa punya anak. Kemudian baru al-Imam Ibnu Taimin menyebutkan contoh. Apa benar apakah ada contohnya anak usia 10 tahun bisa kalau mendatangi istrinya bisa hamil. Beliau menyebutkan contoh. Wa yuqal, dikatakan kepastiannya perlu tersebut. Dikatakan dalam cerita inna baina Abdullah bin Amr bin Al-As wa abihi radhiyallahu anhuma 11 sanah. Perbedaan umur antara sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dengan bapaknya bedanya cuma 11 tahun. Abdullah bin Amr bin Al-As beda umurnya dengan bapaknya yaitu Amr bin Al-As. Abdullah dan Amr bin Al-As, bapak dan anak, beda usianya cuma 11 tahun. Bagaimana gambarannya? Gambarannya berarti Amr bin Al-As menikah usia 10 tahun. Iya. Kemudian langsung bisa hamil istrinya. Ketika dia Amr bin Al-As usia 11 tahun, punya anak yaitu Abdullah. Berdasarkan ini berarti apa? 10 tahun berarti kalau mendatangi istrinya bisa punya anak. Oleh karena itu para fuqaha memungkinkan, kata mengatakan umur 10 tahun itu memang umur yang memungkinkan. Jika mendatangi istrinya akan punya anak darinya. Ketika kalau dia mendatangi istrinya, usia dia suaminya 10 tahun, maka lahir anak ini, maka bisa dinisbahkan anak tersebut kepada suami yang usianya berapa? 10 tahun tersebut. karena memungkinkan. Nah, barakallahu fikum. Ini yuqal, diceritakan, dikisahkan cerita Abdullah bin Amr bin Al-As, perlu dilihat sanadnya. Imam Ibnu Taimin tidak memastikan kebenarannya. Demikian juga bukti kejadian 6 laki-laki 10 tahun bisa memungkinkan bisa menikah kemudian mendatangi saya bisa punya anak, perkataan Imam Syafi'i. Wa yaqulu Syafi'i rahimahullah, berkata Syafi'i rahimahullah. 6 kata Imam Syafi'i, ra'aitu 6 jaddatan laha 21 sana. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya melihat seorang nenek yang usianya baru 21 tahun. Nenek usianya baru 21 tahun. Gimana gambarannya? Nah, gambarannya sama seperti tadi. Nah, seorang wanita menikah usia 10 tahun. Nah, kemudian hamil langsung. Melahirkan anak, anaknya seorang wanita. Berarti sudah berapa tahun? 11. Ketika umur 10 tahun, anaknya ini menikah juga. Keturunan. Nah, dia menikah juga. Ketika menikah berarti usianya neneknya 20 tahun. 9 bulan lahir anak. Berarti cucunya dari perempuan yang nikah 10 tahun tersebut. Itu gambarannya. Berarti barakallahu fikum, ya, 10 tahun bisa hamil, memungkinkan hamil. Barakallahu fikum. Jadi demikian, termasuk memungkinkan keadaan anak tersebut darinya, dari suaminya, ketika suaminya memang apa, termasuk seseorang yang semisal dia bisa punya anak ketika mendatangi istrinya, yaitu diperkirakan di mungaman 10 tahun, kalau lebih-lebih, kalau lebih dari 10 tahun. Walaupun itu keadaannya jarang, tetapi memungkinkan. Dan di sini ada beberapa pendapat. Apakah benar 10 tahun bisa, kalau menikah kemudian laki-laki bisa punya anak? Hilaf, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan 9 tahun juga bisa. Yang kedua, 10 tahun. Yang ketiga, pendapat ketiga, harus minimal 12 tahun. Nah, tapi di sana ada dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mengatakan muru auladakum bisalati wahum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriquhum bainahum fil madajih. Kata Rasulullah, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat ketika mereka usia 10 tahun. Kemudian terakhir, pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Orang yang 10 tahun tadi. 6. Ya. Wa farikuhum bainahum fil madhaj. Pisahkan tempat-tempat tidur mereka ketika umur 10 tahun. Karena memungkinkan. Nah, usia 10 tahun tersebut, barakallahu fikum. Naam. Wa hadha qad waqa wa in kana qalilan, ini kadang-kadang terjadi walaupun jarang, kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah. Taib. Jadi seperti itu. Nah, yang keadaan suami yang memungkinkan Nah, punya anak adalah usianya 10 tahun. Apalagi kalau lebih daripada 10 tahun. Walaupun itu mungkin, kemungkinan, ya, tetapi nadir kata enam para ulama. Kemudian, keadaan yang memungkinkan enam anak tersebut dari suaminya ketika istrinya tadi melahirkan setelah setengah tahun dari sejak memungkinkan didatangi suaminya. Nah, satu lagi. Setelah menyebutkan, ya, ketika istrinya melahirkan setelah setengah tahun dari sejak memungkinkan untuk didatangi, atau enam istrinya melahirkan dalam usia kandungannya kurang dari 4 tahun. Nah, ini 4 tahun ini disebutkan oleh para fuqaha batas maksimal kehamilan. Hamil 4 tahun. Nah, kan kalau rata-rata golimnya 9 bulan. Tapi disebutkan oleh para fuqaha maksimalnya kehamilan tersebut 4 tahun. Nah, bahkan sampai ada yang menyebutkan sampai 7 tahun. Bahkan lebih daripada 10 tahun. Sampai lahir dalam kan sudah punya gigi. Tetapi badannya tidak berkembang. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang 4 tahun, ada yang 6, 7, bahkan ada yang 10. Itu hanya kejadian-kejadian saja, kata para ulama. Tetapi yang benar, batas maksimal kehamilan tidak ada batasan waktu tertentu. Itu hanya kejadian-kejadian saja. Nah, ya kalau sekarang sudah 10 bulan aja sudah ribut bidannya. Nah, harus operasi, sesar. Nah, sudah habis ketubannya. Nah, ya. Sementara para fuqaha seperti itu. Dan kejadian-kejadian ternyata, nah, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, yang sebetulnya. Itu tapi bukan dalil, hanya kejadian-kejadian. Jadi kejadiannya waqi. Yang rajih, batas maksimal kehamilan tidak ada batas umurnya. Nah, barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Utsaimin, fasahi annahu la hadda li aktsarihi. Yang benar tidak ada batasan enam banyaknya waktu maksimalnya ke waktu kehamilan. Wa annahu khadiun lil waqi, dan itu enam permasalahannya kembali kepada waqi, kenyataan. Naam. Fama dumna alimna annal walada alladhi fi batniha min zawjiha, maka selama kita mengetahui bahwasanya anak tersebut enam dari ada di perut istrinya, enam yang dari suaminya, ya, dan tidak ada seorang pun yang mendatangi istrinya, maka walaupun lama enam kehamilannya lebih daripada itu, maka tetap anak tersebut dinisbahkan kepada bapaknya, walaupun enam lahirnya lebih dari kebiasaan. Ini kan masih bercerita tentang apa? Memelihara nasab. Barakallahu fikum. Selama enam kehamilan tersebut yang memang yang mendatanginya cuma suaminya, tidak ada yang mendatangi selain dia, walaupun di perutnya lama lebih dari 4 tahun, maka tetap anak tersebut dinisbahkan kepada enam suaminya. Kemudian permasalahan. Tadi disebutkan termasuk memungkinkan keadaan anak yang dilahirkan tersebut keadaannya memang dari bapaknya, dari suaminya. Suaminya wanita itu. Sehingga anak tersebut dilahirkan harus dinisbahkan nasabnya kepadanya. Nah, kemudian disebutkan memungkinkannya yang pertama tadi. Seperti istrinya melahirkan setelah setengah tahun dari sejak memungkinkan didatangi. Nah, kalimat memungkinkan didatangi ini disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kalimat dari sejak memungkinkan untuk didatangi oleh suaminya ini berarti kata beliau tidak disyaratkan kepastian adanya perkumpulan dua tadi, suami istrinya. Yang penting memungkinkan didatangi. Iya. Nah, memungkinkan untuk didatangi. Baik itu kita pasti keduanya memang sempat berkumpul, atau kita bisa tidak memastikan. Nah, yang penting ada memungkinkan pasangan suami istri bertemu. Sehingga kalau anaknya lahir, tetap dinisbahkan kepada suaminya. Ini salah satu pendapat, dan ini pendapat mazhab Hanabilah. Jadi, coba perhatikan perkataan tadi. Jika istrinya melahirkan setelah setengah tahun dari sejak memungkinkan didatangi. Bukan pasti, dari sejak pasti didatanginya. Cuman disebutkan memungkinkan didatangi. Ya, kita yakin atau tidak, tetapi memang memungkinkan dari sejak itu. Nah, memungkinkan untuk didatangi. Nah, maka anak tersebut bisa langsung dinisbahkan kepada laki-laki itu. Ini menurut mazhab Hanabilah. Menurut pendapat kedua, anak tersebut bisa dinisbahkan kepada laki-laki itu dari sejak akad. Dari sejak akad, yang penting ada akad antara laki-laki dan perempuan itu. Dari sejak akad itu anaknya sudah bisa langsung dinisbahkan nasabnya kepada suaminya. Walaupun nah barakallahu fikum, ya. Menurut pendapat kedua ini, yang penting dari sejak akad anak yang lahir dari wanita itu, bahkan ada kemungkinan suami dan istrinya bisa bertemu, langsung anak yang lahir dinisbahkan kepada laki-laki itu. Pendapat kedua. Pendapat ketiga adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, seorang anak tidak bisa dinisbahkan nasabnya kepada bapaknya, bukan hanya sekedar akad, bukan dari sejak akad, bukan pula memungkinkan bertemu di antara keduanya, tetapi nam harus yakin nam bahwasanya ada perkumpulan antara suami dan istri dan pasti didatangi oleh suaminya. Baru anak ini bisa dinisbahkan kepada suaminya. Pendapat ketiga. Pendapat pertama kan dari yang penting memungkinkan bertemu. Pendapat kedua, dari sejak akad sudah bisa dinisbahkan anak tersebut kepada suaminya, kepada tadi suami ibu tersebut. Tetapi menurut pendapat ketiga, anak tersebut bisa dinisbahkan nasabnya kepada bapaknya kalau memang ada kepastian bertemu suami istri dan didatangi. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena Rasulullah mengatakan al-waladu lil firash, nam anak itu adalah nam lil firash bagi suami. Nam firash, nam istri tidak dinamakan firash kecuali memang tidak didatangi. Firash itu artinya apa? Kasur. Berarti istrinya sudah diposisikan seperti kasur barakallahu fikum, artinya tidak didatangi. Baru boleh nam dinisbahkan anak tersebut kepada nam kepada bapaknya barakallahu fikum. Nam. Kemudian ada masalah lagi, nam. Tinggal dua lagi barakallahu fikum. Masalah menisbahkan nasab anak. Nam. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal amatul mamlukatu yalhaquhu waladuha kama sayati. Budak wanita, budak diperbudakan. Nah, anaknya yang dia lahirkan maka dinisbahkan kepadanya. Kemudian yang kedua, kita akan lepas pembicaraan masalah budak. Sekarang permasalahan 6. Wal mautu'atu bisyubhatin. Seorang wanita yang didatangi 6 oleh laki-laki dengan cara syubhat. Anak, kemudian punya anak. Dinisbahkan kepada siapa anak itu? 6. Ya, al-mautu'ah bisyubhah. Seorang wanita didatangi oleh laki-laki dengan cara syubhat. Apa gambarannya kemarin pernah disebutkan? Hah? Gambarannya apa? Baik syubhatnya ada syubhat i'tiqad keyakinan atau syubhatnya syubhat akad. Pernah ya? Apa Pak Faisal? Pak Faisal? Seperti apa? Iya. Nah, seorang perempuan tidur di satu tempat. Datang laki-laki. Nah, menyangka si laki-laki itu adalah istrinya, didatangi. Nah, setelah selesai ternyata bukan. Nah, bukan suaminya. Ini syubhat. Nah, si bapak ini laki-laki ini menam, dia melaksanakan itu dalam keyakinan halal bagi dia. Menyangka istrinya. Nah, menyangka apa? Istrinya. Punya anak dari itu. Apakah anak ini jenis bisa dinasabkan kepada laki-laki itu? Ataukah tidak? Nah, itu permasalahan. Nah. Ya. Dan di sini nanti ada contoh yang lain. Ada yang nam subhat mautuah bisubhat. Nah, kita sebutkan, kita baca langsung. Wal mautuatu bisubhatin, seorang wanita yang didatangi dengan cara syubhat, sawaun kanati syubhatu syubhata i'tiqadin au syubhata aqdin. Ada dua. Wanita yang didatangi dengan cara yang syubhat, baik syubhatnya karena syubhat keyakinan atau syubhatnya syubhat karena akad. Nah. Ya. Aidan yalhaquhu waladuha. Nah. Ya. Maka anaknya yang lahir itu tetap dinisbahkan kepada laki-laki itu. Contoh. Wal mautu'atu bisyubhatin bisyubhati i'tiqad. Seorang wanita didatangi dengan cara syubhat syubhat i'tiqad keyakinan. Ayyadunnaha zaujatahu. Dia menduga wanita yang didatangi tersebut istrinya. Tadi seperti kata Pak bentuk contoh Pak Faisal. Nah, dia menduga bahwasanya istrinya. Ternyata bukan. Nah, kemudian punya anak. Maka anak yang lahir itu bisa dinisbahkan kepada laki-laki itu. Karena laki-laki itu berdalam memiliki syubhat. Nah, syubhat keyakinan. Yakin bahwasanya itu istrinya. Padahal bukan. Anak ini bisa dinisbahkan kepada laki-laki itu. Nah. Wa bisyubhati i'tiqad wa bisyubhati aqdin atau dengan syubhat akad. Seorang wanita didatangi dengan syubhat akad. Nah, seperti apa? Ayyakida 'alaiha aqdan fasidan. Seperti seorang laki-laki mengadakan akad nikah dengan wanita tetapi akad tersebut dihukumi fasid, rusak. Au batil atau akadnya batil. Tetapi wa yadhunnuhu sahihan, tetapi dia laki-laki itu menduga benar akadnya. Padahal secara hukum akadnya fasid. Tetapi laki-laki ini menduga akadnya benar. Dia datang istrinya. Dalam keadaan syariat menghukumi akadnya fasid rusak, tapi keyakinan dia benar. Maka anak yang lahir darinya adalah bisa dinisbahkan kepada laki-laki itu. Karena ada syubhat nam yang ada di syubhat akad. Contohnya, misaluhu, tazawwaja imra'atan wa atat minhu bi auladin, thumma sabata annaha ukhtuhu min ar-radha. Contoh, seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Sekian lama sampai punya anak banyak. Setelah memiliki anak banyak, nah, dinyatakan bahwasanya istrinya itu adalah saudara susunya. Nah. Ya. Fama hukmul aulad? Apa hukum anak-anak itu yang sudah banyak anaknya? Ternyata itu saudara susunya. Ini ada pertanyaan dulu ya. Saya belum sempat jawab. Bagaimana anak yang 6. Hasil dengan pernikahan syubhat tadi. Menikahi saudara susu, punya anak. Anaknya diserahkan kepada siapa? Ini jawabannya. 6. Ya. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita sampai punya anak banyak. Setelah lama ketahuan ternyata istrinya saudara sesusu. 6. Bagaimana anak tersebut yang sudah banyak ini? 6. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-auladu lahu. Anak-anaknya tetap dinisbahkan nasabnya kepada suaminya itu. 6. Ya. Wa syubhatu huna syubhatu akdin. Karena syubhat di sini adalah syubhat akad. Annahum dhannu anna al-aqda sahih. Mereka menyangka akadnya benar. Padahal akad, mengadakan akad nikah dengan saudara susu adalah batil. Enggak bisa. Rusak pernikahannya kalau diketahui. 6. Wa huwa batilun, padahal akadnya batil. Tetapi sudah punya anak. 6. Tetap nisbah anak tersebut kepada suaminya. 6. Berdasarkan karena ada syubhat akad tadi. Contoh kedua. Syubhat 6. Akad. Misal akhir. Tazawaja imra'atan aqada lahu 'alaiha abuha. Wa kana nam ahadu syuhudi akhaha wa atat bi auladin fal aqdu fasidun lakin al aulad lahu liannahu ya'taqidu sihhatahu wa la ya'rif anna al akh la yakun shahidan ala nikahi ukhtihi in kana al aqid huwa al ab liannahu إذا كان الأب هو العاقد وشاهدان أحدهما أحد الإخوة والآخر عمها فلا يصح العقد على المذهب. نعم. Contoh yang lain, seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang mengakad nikahkan si wanita tersebut adalah bapaknya wanita itu. Bapaknya yang menjadi nam yang menikahkannya, berarti walinya. Sementara yang menjadi saksi terhadap pernikahannya adalah saudara perempuan itu sendiri. Mungkin adiknya, mungkin kakaknya jadi saksi. Dan dengan pernikahan tersebut, nam Allah takdirkan punya keturunan banyak. Yang menikahkan begitu nam walinya adalah memang bapak perempuan itu tersebut. Yang menjadi saksi siapa? Saudara perempuan itu. Nah. Ya. Fal aqdu fasid. Akad yang seperti ini menurut mazhab Hanabilah, kalau bapaknya yang menikahkan, yang menjadi saksi adalah saudara perempuan itu, akadnya fasid, rusak. Menurut mazhab Hanabilah. Menurut siapa? Madhab. Itu madhab Hanabilah. Enggak boleh. Kalau bapaknya yang menjadi wali, yang menjadi saksi itu, nam saudara perempuan itu. Atau paman daripada perempuan itu. Enggak boleh. Dua saksi ini harus orang lain. Nah, karena khawatir tertuduh. Nah, oh yang menikahkan bapaknya, walinya, kemudian yang menjadi saksi kok saudara-saudaranya. Jangan-jangan enggak apa? Ada persengkongkolan. Nah, ya, kok tidak melibatkan orang lain. Nah, menurut madhab Hanabilah, nah, akad yang seperti ini fasid. Nah, tetapi anak-anak yang sudah lahir, nah, menurut mereka madhab Hanabilah pun tetap dinisbahkan kepada laki-laki itu walaupun akad nikahnya rusak. Barakallahu fikum. Ya, dan memang ketika itu suaminya tidak mengetahui. Yang menjadi saksi tersebut saudara perempuan itu atau pamannya, nam tidak tahu. Nah, ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini contoh akad yang rusak namun sempat punya anak, maka anaknya tetap bisa dinisbahkan kepada bapaknya karena bapaknya ketika itu meyakini benarnya pernikahan pernikahan dia. Naam, barakallahu fikum. Tetapi pendapat yang mengatakan yang menjadi saksi itu harus apa tidak boleh saudara perempuan itu, tidak boleh pamannya, naam, tidak boleh saudara-saudara perempuan itu, itu pendapat kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah pendapat yang tidak benar. Pendapat laisa bisahih, tidak benar, tetapi kami hanya berjaga-jaga karena khawatir terjadi perselisihan di antara mereka, kemudian ketika berhukum kepada pemerintah sementara pemerintahnya berhukum dengan mazhab Hanabilah, nah maka saya kata beliau mengatakan pendapat ini pendapat yang dhaif dan saya atau harus berjaga-jaga, nah tidak berpendapat seperti ini, barakallahu fikum. Nah ya, ini masalah penisbahan nasab anak, barakallahu fikum. Jadi anak yang dilahirkan dari enam, ya, dengan didatangi dengan cara yang syubhat, baik syubhat akad atau syubhat keyakinan, maka kalau di sana ada sampai lahir anak keturunan, maka anak tersebut tetap dinisbahkan kepada enam suaminya, barakallahu fikum. Ini bentuk penjagaan nasab, barakallahu fikum. Sangat-sangat dijaga oleh enam syariat, barakallahu fikum. Satu lagi, enam. Sudah enam, ada 7 menit. Enam. Keterkaitan yang suami 10 tahun tadi, yang memungkinkan bisa punya anak. Enam. Kata Sahib Zadil Mustaqni, wala yahkum bibulughihi in syakka fihi. Anak yang usia 10 tahun tadi yang memungkinkan punya anak ketika mendatangi istrinya sehingga anaknya dinisbahkan nasabnya kepadanya. Nah, ya, tidak dihukumi balig anak itu jika ada keraguan padanya. Nah, kawaladin lahu asru sanawa tazawwaja. Seperti seorang anak yang berusia 10 tahun menikah. Wajama'a zawjah, kemudian mendatangi istrinya. Waja'at biwalad, kemudian istrinya pun melahirkan. Fayakunu lahu, maka anak tersebut tetap dinisbahkan kepada anak itu. Anak yang lahir tetap dinisbahkan kepada suami yang usia masih 10 tahun. Lakin hal yuhkam bibulughihi, tetapi apakah kita hukumi anak yang baru 10 tahun ini sudah balig? Sementara tanda-tanda balig apa? Laki-laki sempurna usia 15 tahun. Dia baru 10 tahun. Iya. Sempurna. Nah. La yuhkam bibulughihi idza syakakna fihi. Tidak kita hukumi anak tersebut balig ketika kita ada keraguan padanya. Seperti apa? Kan takuna anatuhu ma nabatat. Nah, seperti bulu kemaluannya pun belum tumbuh. Kan tanda balig tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Nah, walam yatim lahu 15 sanah. Dan dia belum sempurna umurnya 15 tahun, baru 10. Wa nasyukku fi inzalihi. Kita pun masih meragukan apakah dia bisa keluar spermanya atau tidak. Masih 10 tahun. Fama nadri hal anzala aula. Nah, ini masalah nasab ini yang penting nih, bukan masalah suaminya ini, nasabnya ini. Nah, kita tidak tahu apakah bisa inzal keluar ataukah tidak maninya ketika dia bergaul dengan istrinya. Fala nahkum bibulughihi, maka kita tidak menghukumi balighnya anak tersebut. Li'annal bulugha yatarattabu 'alaihi ahkamun katsirah, karena seorang yang sudah mencapai usia balig itu akan terkait dengan hukum-hukum yang banyak. Wa innama alhaqna alwalada bihi ma syak ihtiyatan lin nasab. Tetapi kita tetap anaknya yang lahir tersebut dinisbahkan nasabnya kepadanya, ini sebagai bentuk penjagaan nasab anak tersebut agar nasab anak tersebut tidak sia-sia. Syariat sangat memperhatikan terhadap nasab ini. Maka syariat menggolongkan nasab anak tersebut kepadanya dengan syubhat yang paling ringan sekalipun. Wa amma an talzimahu bil wajibat, adapun kita mengharuskan kepada anak yang usia 10 tahun tersebut kewajiban-kewajiban, wajibnya salat, wajibnya puasa, kan kalau sudah balik. Iya enggak? Wajibnya zakat. Kita barakallahu fikum, tidak kita wajibkan kepadanya bersama ada keraguan tentang baliknya dia. Nam, balla budda minal bulug binal yafil bulug binal yakin, bahkan harus barakallahu fikum sampainya dia kepada usia balig dengan keyakinan. Nam, barakallahu fikum. Wa ala hadza falau kana lahu malun, oleh karena itu kalau anak yang 10 tahun tersebut punya harta kemudian mengatakan, sini hartaku. Nah, saya ini sudah punya anak ini. Mana harta saya? Saya sudah punya anak ini. Nah, pada usia 10 tahun. Nah, kulna, maka secara hukum, kita tidak boleh memberikan harta tersebut kepadanya. Karena Allah melarang dalam surat An-Nisa. Wala tutus sufaha amwalakum. Tidak boleh harta diberikan kepada orang-orang yang safih. Orang-orang yang belum bisa mengatur. Nah, 10 tahun bisa ngetah apa? Tidak boleh memberikan harta sampai hartanya kepada orang yang belum balik. Nah, barakallahu fikum. Li'annana nasyuku fi bulugika, karena kami ragu kebalikannya. Hadha huwal madhab, ini yang seperti itu menurut madhab, yaitu madhab Hanabilah. Tidak bisa kita menghukumi baliknya dia apabila kita ragu kepadanya tentang kebalikannya, karena hukum asal tidak ada padanya. Barakallahu fikum. Lalu anaknya dari mana? Min aina khalqul walad? Kok bisa punya anak kalau enggak keluar? Nah, dari mana? Min aina khalqul walad? Jadi mengingat pembicaraan tadi menurut madhab Hanabilah. Nah, sekarang dari mana anak itu kalau begitu? Kalau kita ragu tentang baliknya dia. Bukankah kalau punya anak itu memang ada keluar cairan kepada istrinya sehingga jadi anak? Nah, ketika ditanya madhab Hanabilah dari mana anak itu kalau begitu? Qalu mas'alatu khalqil walad ma taridu alaina. Permasalahan penciptaan anak, ya, permasalahan bukan permasalahan kita ini. Nah, li'anna ilhaqan nasab amrun yatatalla'allahu syarru. Karena yang sedang kita bicarakan masalah penisbahkan nasab anak tersebut yang memang diperhatikan oleh syariat. Fayusbitu bi'adna syubah, maka permasalahan nasab anak tersebut adalah sabit dengan syubhat yang paling ringan sekalipun. Baik. Begitu. Barakallahu fikum. Jadi menurut madhab Hanabilah seperti itu, barakallahu fikum. Dalam masalah menisbahkan jaga nasab daripada anak tersebut, barakallahu fikum. Jadi syariat sangat-sangat menjaga tentang nasab itu. Maka oleh karena itu jangan sampai nasab tersebut rusak, barakallahu fikum. Bagaimana dengan seorang wanita yang diperkosa sementara ada suaminya? Setelah melahirkan anak itu mirip dengan orang yang memperkosanya. Al-waladu lil firasy. Nah, begitu. Nah, ada suaminya. Itu hukum asalnya. InsyaAllah bab ini kita akhiri sampai di sini saja. Masih banyak masalah berkaitan dengan budak. Masalah nasab ini. Nah, insyaAllah kita lanjut kepada masalah iddah, barakallahu fikum. Ya, masalah budak. Nah, walaupun masih kaitannya dengan nasab, tetapi Nah, permasalahan perbudakan. Nah, barakallahu fikum, tidak akan kita lanjut. Bolehkah ibu mertua dinikahkan dengan bapak? Boleh, bapak kita ya. Nah, kalau sudah enggak ada bersuami, boleh. Nah, enggak ada hubungan. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.